الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bab berikutnya dari kitab Tauhid, babu ma jaa fil nusrah, bab apa yang telah datang tentang nusrah. Pembahasan kali ini ialah bab tentang nusrah. Nusrah ini ialah hilu sihr anil mashur. Nusrah secara istilah, kata Syekh Utsaimin di situ, bil lughah bi dhammin nun. Nusrah di dhammah nunnya, nusrah. Fu'latun mengikuti wazan fu'lah. Asal kata dari nashr, nashra, nashara. Apa artinya nashra? Tafriq. Tafriq artinya memisahkan. Memisahkan dari dua perkara. Wa fil istilah, menurut istilah yang namanya nusrah, hilu sihr anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dalam bahasa Arab namanya nusrah. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Ya. Li'anna hadza alladhi yahilu sihr anil mashur. Dikatakan nusrah ini adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir itu sendiri. Bisa bentuknya yarfa'uhu, mengangkat, atau bisa bentuknya yuziluhu, menghilangkan, atau bentuknya yufarriquhu, memisahkan. Ya. Ini pengertian daripada nusrah, melepaskan, atau bisa maknanya menghilangkan, atau bisa maknanya memisahkan sihir dari orang yang terkena sihir. Ini yang disebut dengan nusrah. Lalu apa munasabatul bab bihadzal kitab? Apa hubungan antara bab ini dengan kitab Tauhid? Apa kaitannya bab ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Diterangkan oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, hubungan bab nusrah dimasukkan dalam kitab Tauhid lima dzakara al-musannif, lama dzakara al-musannif hukmus sihr wal kahana. Yani setelah Syekhul Islam menyebutkan tentang hukum sihir dan perdukunan bab sebelumnya, kita sudah bahas sihir, perdukunan. Wa dzakara hadzal bab, dan kemudian beliau sebutkan bab ini, apa itu? Majaa fi nusrah li'annaha qad takunu min kibalis syayatin was-sahrah. Karena nusrah ini kadang-kadang terjadi, praktek-praktek nusrah kadang terjadi padanya min kibalis syayatin, melalui bantuan setan-setan. Wassaharah, atau menggunakan sihir. Jadi kadang nusrah melepaskan ikatan sihir, menghilangkan sihir, memisahkan sihir dari orang yang terkena sihir, justru memakai praktek sihir, memakai praktek perdukunan. Makanya bab ini fatakunu madadatun litauhid. Sikap praktek seperti ini tentunya lawan daripada tauhid. Hal ini menunjukkan kebalikan daripada tauhid. Kalau Anda orang bertauhid, maka tidak mungkin mendekati praktek sihir, tidak mungkin mendekati para dukun-dukun untuk mempraktekkan perdukunannya kepada Anda. Walaupun Anda terkena sihir, tidak akan melirik kepada para dukun-dukun, tidak akan mendekat kepada praktek-praktek sihir yang dilakukan tukang sihir atau perdukunan yang dilakukan para dukun-dukun. Lalu bagaimana orang yang bertauhid ini? Tentunya orang yang bertauhid mungkin terkena sihir. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihirnya orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Jibril itu turun meruqyah. Ini hadis Bukhari dalam tafsir surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Ini prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah menyelisihi akidahnya Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, orang rasionalis, yakni orang yang hanya mengedepankan rasio saja, akal mereka saja, tidak mau menerima apa yang telah ditunjukkan oleh agama dari perkara yang namanya sihir itu ada, maka Ahlussunnah meyakini, orang yang bertauhid juga meyakini adanya sihir, dan bisa jadi sihir kadang menimpa diri-diri seorang. Oleh karena itulah orang yang bertauhid, dia harus tahu bagaimana mengobati sihirnya. Dan disinilah pembahasan dari bab nusrah. Ya. Nah, maka nusrah hubungannya ialah dengan syaitan, hubungannya dengan sihir dan perdukunan. Maka dimasukkan dalam kitab Tauhid. Demikian Syekh Shaleh Fauzan menyebutkan munasabah hadal bab. Taib. Amma hukmuha, apa hukum melakukan nusrah? Kata Syekh Utsaimin, amma hukmuha, adapun hukum nusrah, fahuwa yatabayyanu mimma qalahu al-muallif rahimahullah, maka akan dijelaskan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa huwa min ahsanil bayyinati, dan ini termasuk sebaik-baik penjelasan. Penjelasan Syekh rahimahullah ini sebaik-baik penjelasan dalam bab nusrah. Nah, wala raiba anna hilla sihr alil mashkur min babid dawa wal mu'alajah. Syekh ingin mengajak kita berpikir bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir min babid dawa, ini termasuk bab tentang ad-dawa, pengobatan. Wal mu'alajah yakni usaha terapi. Terapi upaya supaya orang itu sembuh. Karena kalau orang kena sihir itu sakit. Kadang sakit akalnya, kadang sakit jasadnya, kadang sakit pada dirinya, fisiknya, kadang-kadang rusak juga dalam akalnya. Sehingga ini perlu diobati. Karena itu penyakit, perlu diobati. Kalau itu penyakit, pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan agama ini, agama yang sempurna, menunjukkan bagaimana cara terapinya, bagaimana usaha supaya bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit ini. Nah, wafihi fadlun kabirun liman ibtagha bihi wajhallah. Maka di dalam hal ini terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang ingin mencari wajah Allah. Lakin fil qismil mubah. Namun pada jenis perkara yang mubah. Minha di antaranya. Karena nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah nanti akan disebutkan nukilannya oleh Syekhul Islam. Ada nusrah yang itu haram, tidak boleh. Ada nusrah yang di situ na'am fahada jaiz, ada yang jaiz. Mana yang haram, mana yang jaiz. Maka seorang ini harus mengetahui jenis-jenisnya. Lianna sihra lahu ta'sir. Naam. Kalau dia berusaha ingin mengobati dan mengharap wajah Allah, kan itu musibah. Musibah, sakit itu musibah. Dan kalau itu musibah, kadang tidak lepas dari akibat perbuatan kita sendiri. Iya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Furqan. Di antara penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa sih sebabnya jin kadang merasuk ke dalam tubuh manusia? Mahya asbab sar'ul jin al-insi. Apa di antara sebab-sebab jin merasuk ke dalam jasad manusia, menggoda, kadang menyakiti. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan disebutkan ada 3 sebab. Iya. Taratan yakunul jin yuhibbu al-masru' fayusarri'uhu liyatabatta'a bihi. Kadang bangsa jin itu merasuk ke dalam jasad manusia. Kenapa? Lianal jin yuhibbu, jin itu cinta kepada manusia tadi. Orang yang dia cintai, dia dekati, kemudian jin pun masuk ke dalam jasadnya. Untuk apa? Liyatamatta' bihi. Kata Syekhul Islam, jin itu ingin berselezat-lezat dengan manusia ini. Sehingga orang tadi kerasukan jin. Nampak di depan dia makhluk yang sangat cantik, tapi tidak kelihatan, orang lain tidak lihat. Kayak orang tidak waras dia. Padahal jin senang kepada dia, sehingga dia pun bersenang-senang dengannya. Sehingga jin pun mengganggu dia. Wa hadzal masru' yakun arfaq min ghairihi wa ashal. Orang yang seperti ini kata Syekhul Islam lebih mudah untuk diruqyah, lebih gampang dibandingkan yang lainnya. Ini sebab pertama. Wa taratan yakun al-insu adahum. Atau yang kedua, kadang manusia itu mengganggu, menyakiti bangsa jin tadi. Idza bala alaihim, ketika seorang itu kencing, kencing sembarangan, akhirnya apa? Ternyata di situ tempat yang dipakai oleh bangsa jin, jin pun terkena kencing kita. Al-sabba alaihi ma'an haro, atau mungkin kita menuang air yang panas, dituang air panas, ternyata di situ apa? Tempat tinggalnya jin, jin pun terkena, terganggu, sakit dia. Dia pun balas, dia pun membalas karena dia disakiti. Kadang faktor kedua, aw yakun qatala ba'duhum akhir dalik min anwa'il adza, atau mungkin ya, atau mungkin dia membunuh bangsa jin atau yang sejenisnya dari gangguan-gangguan. Wa hadza ashaddu sarq, ini lebih sulit diobati. Katsiran ma yaqtuluna al-masru', bahkan sering-seringnya jin membunuh orang yang dia rasuki tadi. Jika suatu kejadian, kisah menarik. Ada sebuah mahad, dia biasa kalau sore nutup pintu, pintu jendela. Dia bacakan bismillah, ditutup jendelanya sambil baca bismillah. Ternyata ada jin yang terkena, hanya mati. Terkena jendela tadi dengan baca bismillah, langsung terbakar dia, mati. Maka mereka pun mengerahkan pasukannya, pasukan bangsa jin, mengganggu anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ini diruqyah. Dan alhamdulillah, mereka mengerahkan pasukan-pasukannya dan kalah. Barakallahu fikum. Tentunya pertolongan Allah Ta'ala. Dan sekian banyak kejadian-kejadian yang ini menunjukkan seorang itu harus berhati-hati. Ya. Memohon pertolongan kepada Allah dari gangguan-gangguan mereka dengan taqarrub, berdoa memohon pertolongan dan pelindungan di sisinya. Yang ketiga, wa taratan yakun bi tariqil absi bihi, atau kadang dengan jalan yang al-abs, yang perbuatan yang sia-sia. Kama ya'basu sufaha'ul ins bi abna'is sabil, sebagaimana orang-orang yang bodoh kadang bersendoguro, bermain-main dengan manusia. Artinya mereka kadang mengganggu, iseng ya. Barakallahu fikum. Intinya ada tiga sebab kata Syekhul Islam, yang itu bisa menjadi sebab seorang itu mendapatkan gangguan mereka. Maka sihir, barakallahu fikum, ini adalah bagian dari praktek-praktek para tukang sihir yang mengalami bantuan-bantuan syaitan. Maka di sini seorang harus berusaha mengetahui jalan keluar dari sakit yang diderita akibat sihirnya dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, liana sihra lahu ta'sir. Dikarenakan yang namanya praktek-praktek sihir itu memiliki taksirun, pengaruh. Ala badanil mashur, yang pertama, pengaruh pada badannya. Orang yang terkena sihir, kadang badannya itu menjadi sakit. Iya. Kadang punggungnya, kalau mulai masuk waktu maghrib, terasa panas menyengat. Iya. Pokoknya kalau sudah mulai matahari tenggelam, seluruh badan panasnya luar biasa. Tapi begitu matahari terbit fajar, terasa dingin, panas yang luar biasa, menjerit-jerit kadang pada badannya. Wa aqlihi, atau yang kedua, pengaruh pada akalnya. kadang akal jadi gila. Namanya sihrul majid, junun, sihir yang dilakukan tukang sihir yang menjadikan orang itu jadi gila kadang atau hilang akalnya. Wa nafsihi, atau yang ketiga pada jiwanya, jiwanya jadi rusak. Wa baikis sadr, dan sempit dadanya. Ini pengaruh sihir, bisa pada badannya, akalnya, jiwanya, bahkan pada menjadikan dada terasa sempit. Haitsu la ya'nisu illa biman istaqafa 'alaih. Kesempitan dada itu menjadikan orang itu la ya'nas, tidak merasakan belas kasihan. Illa biman, kecuali kepada orang istaqafa 'alaih, yang dimintai belas kasihan. Wa ahyanan yakunu amradan nafsiyah, atau kadang kata Syekhul Islam, kadang disebut kalau saya usahamin di sini, kadang-kadang yakunu amradan nafsiyah, jiwa, sakit jiwa. Bil aqs, atau sebaliknya. Tanfiru hadzal mashur amman tanaffarahu anhu minan nas. Dia akan lari dari orang yang terkena sihir, dari orang-orang yang lari dari manusia. Wa ahyanan amradan aqliyah, atau sakit yang jenisnya akal. Fasihru lahu ta'thir ima 'alal badan awil aql awin nafas. Kesimpulannya, sihir berpengaruh pada badan, akal, dan jiwa manusia. Karena ini sakit dan ini penyakit dan punya pengaruh yang jelek, maka perlu diobati. Nah, disinilah Syekhul Islam membawakan bab nusrah. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang pertama, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya. Bahwasanya Rasulullah SAW su'ila, ditanya. Anin nusrati, tentang nusrah. Maksudnya tentang nusrah, nusrah yang ada pada zaman itu. Iya. Praktek-praktek nusrah yang dilakukan orang jahiliyah waktu itu. Bahwasanya beliau ditanya tentang nusrah. Faqala, maka Nabi menjawab, hiya min amali syaitan, nusrah itu termasuk praktek-prakteknya syaitan. Nusrah itu termasuk praktek-prakteknya syaitan. Rawahu Ahmadu bisanadin jayyid, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Wa Abu Dawud, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam hadis nomor 4553 dalam kitab beliau Al-Mishkat. Asy-Syaikh Al-Albani mengeluarkan juga dalam kitabnya Al-Mishkat, juga dikeluarkan dalam kitab Sahih Abu Dawud oleh Syekh Al-Albani, 4868 dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih. Kita bacakan penjelasan hadis ini. Hadis qauluhu fi hadis Jabir, dalil tentang hukum nusrah ialah hadis Jabir, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang nusrah. Su'ila 'anin nusrah. An-nusrah di sini, an-nusrah pakai alif lam. Al lil ahdi ad-dihni. Al dalam bahasa Arab di sini menunjukkan makna al-ahd, masa itu. Al-ahd, masa, waktu yang ada di saat itu. Praktek nusrah yang dilakukan pada saat itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Al-ma'rufatu fil jahiliyah. Maksudnya yang dikenal pada masa-masa jahiliyah. Allati yakanu yasta'milunaha fil jahiliyah, yani nusrah yang dipraktikkan oleh mereka orang-orang jahiliyah. Bagaimana caranya? Wadhalika tariqun min turuqis hillis sihar. Nusrah itu adalah jalan-jalan yang ditempuh dari jalan-jalan melepaskan sihir. Ya. Karena sihir itu sendiri katakan, wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari min syarrin nafasat, wanita-wanita yang meniupkan mantra-mantranya fil uqad, di ikatan tali di saat mau menyihir. Maka ketika orang mengobati sihir, ikatan yang mengikat yang dilakukan oleh para tukang sihir, kita lepas, dilepaskan ikatannya dari orang yang terkena sihir. Maka di sini wahiya ala nau'in, dan praktek nusrah yang dilakukan oleh mereka itu ada dua macam. Iya. Nah, yang pertama, antakuna bistighdami asyaitan, dan melepaskan sihir itu terjadi dalam dua macam. Yang pertama, al-awwalu antakuna bistighdami syayatin. Yang pertama, melepaskan sihir dilakukan dengan menggunakan bantuan setan. Menggunakan dengan bantuan setan. Nah, fa in kana la yasilu ila hajatihi minhum illa bisyirki. Kata Syekh, fa in kana, maka jika praktek melepaskan sihir dengan menggunakan syaitan tidak sampai kepada hajatnya kecuali dengan mereka, illa bisyirki, kecuali dengan praktek syirik, mempraktekkan kesyirikan, kana syirka, berarti itu perbuatan syirik. Wa in kana yatawassalu lidzalik bi ma'siyatin duna syirki, kanalah hukmu tilkal maksiyah. Namun jika sarana yang menyampaikan melepaskan sihir menggunakan apa? Bimaksiatin, dengan satu kemaksiatan, duna syirki, bukan praktek kesyirikan, kanalah hukmun tilkal maksiyah, maka bagi dia mendapatkan hukum kemaksiatan, bukan kesyirikan. Jadi setan kadang memberikan bisikan-bisikan kepada tukang-tukang sihir untuk mempraktikkan sihirnya, atau mungkin memberi bisikan kepada tukang sihir untuk melepaskan sihir orang lain. Jadi tukang sihir dimintai bantuan untuk melepaskan sihir orang lain. Iya. Dan ternyata mereka bekerja sama dengan syaitan. Iya. Maka syaitan pun memberikan wahyu. Karena wahyu yang datang dari syaitan tentunya wahyu yang mengandung perintah jahat. Kadang perintahnya perbuatan syirik. Kamu harus menyembelih 8 macam kambing putih warnanya, dan darahnya harus ditaruh pada setiap pojok rumah-rumahmu. Ini sudah taqarrub, mendekatkan diri melakukan perkara ibadah yang seharusnya untuk Allah. Atau kadang kalau kamu ingin sembuh dari sihir itu, kamu harus mampu menzinai 7 janda. Dia pun melakukan persinaan dengan 7 janda. Maka ini perbuatan zina yang diperintahkan oleh syaitan, jatuhlah dia kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dilihat praktek-prakteknya. Barakallahu fikum. Karena syaitan selalu bisikan kejahatan kepada para wali-walinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am, ketika Allah Ta'ala kumpulkan, yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah kumpulkan seluruh manusia dan jin, ya ma'syaral jin, dipanggillah oleh Allah, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, para wali-walinya dari kalangan manusia, wali-walinya syaitan dari kalangan manusia berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, dulu kami di dunia kita saling mengambil kenikmatan, kesenangan sebagian kita dengan sebagian mereka. Jin merasa semakin sombong ketika mereka disembah oleh manusia, dan manusia semakin sombong ketika keinginannya dikabulkan oleh jinnya, sehingga jadi orang kaya raya misalnya, jadi orang paling sukses di tempatnya. Ternyata dia dibantu dan dia takarrub kepada bangsa jin. Maka wabalaghna ajalana alladhi ajaltalana, kemudian engkau sampaikan ajal kematian kepada kami yang telah engkau tentukan. Maka qala annaru maswaqum, Allah katakan neraka tempat kali, khalidina fiha illa ma syaa Allah, kekal di dalamnya kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, masyarakat muslimin, disinilah kata Imam Baghawi bahwasanya istimta'ul insi bil jin ma kanu yulquna lahum minal arajif wasihar wal kahana. Kata Imam Al-Baghawi, dalam ayat ini jin dan manusia mereka saling bersenang-senang dengan bisikan-bisikan yang dilemparkan kepada mereka dari praktek sihir dan perdukunan. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau itu prakteknya syirik, jatuhlah kepada kesyirikan. Kalau prakteknya maksiat, jatuhlah dia kepada kemaksiatan. Ini nusrah, dilihat jenis prakteknya. Yang kedua, asani antakuna bisihri. Yang kedua, nusrah dilakukan dengan praktek sihir. Kalau tadi dengan praktek setan, jin-jin tadi. Kalau yang kedua dengan praktek sihir, kal adwiyah, warruqa, wal-uqad, wal-nafas, wa ma'asbah dalik. Apa itu praktek sihir? Kadang dengan adwiyah, pengobatan. Warruqa, jampa-jampi. Wal-uqad, atau ikatan-ikatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Wan-nafas, nafas yakni meniupkan dengan tiupan kepada tali atau sesuatu yang hendak diruqyah atau hendak dibacakan jampa-jampi untuk mensihir atau yang sejenisnya. Fadha lahu hukmu sihir ala ma sabaq. Maka hukum nusrah dengan melakukan praktek sihir berarti hukumnya hukum sihir seperti yang sudah lewat. Wa min dalik ma ya'faluhu ba'dun nas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Anahum yada'una faqa ra'sil mashur postan. Sebagian orang mereka menghilangkan sihir dengan cara meletakkan di atas kepalanya, yakni kepala orang yang terkena sihir. Apa itu? Tos. Tos yakni ember atau bejana. Fihi ma'un, ember yang ditaruh di atasnya air. Terus apa? Wa yasubuna 'alaihi rasas, lalu dituangkan padanya timah atau sejenisnya. Wa yaz'amuna anna sahir yadharu wajhahu fi hadzal rasas. Nanti ketika di situ ada timahnya atau sejenisnya, mereka meyakini bahwa nanti wajah orang yang menyihir akan tak nampak di air tersebut. Wah, ini gambar orang yang menyihir kamu. Itu gambarnya kelihatan. Yastadillu bidzalik ala man sahara. Dia jadikan dalil. Dia jadikan dalil bahwa sihir itu terjadi melalui orang itu. Jadi orang yang ada di gambar di air tadi, nampak wajahnya. Waqad su'ila al-Imam Ahmad. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ahlus Sunnah, ditanya ani nusrah, tentang praktek nusrah. Faqal inna ba'dhan nas ajazaha. Maka dikatakan sebagian orang membolehkannya. Faqila lahu, maka ditanyakan. Innahum yaj'aluna ma fitas. Mereka orang-orang meletakkan ember di atas kepala orang yang terkena sihir. Ditaruh air. Embernya dikasih air. Wa innahu yaghusu fihi. Lalu mereka menenggelamkan sesuatu padanya. Fa innahu yabtu wajhah. Tiba-tiba nampak wajah orang yang mensihir. Fadafadha yadahu. Dia mengibaskan tangannya. Mengibaskan tangannya. Mahada, ma'adri mahada. Saya tidak tahu apa ini. Dia sambil mengibaskan tangannya, sambil mengatakan, ma'adri mahada. Saya tidak tahu apa ini. Ma'adri mahada. Saya tidak tahu apa ini. Faka'annahu rahimahullah tawaqqaf fihi al-amra. Wa karihal khawdu fihi. Seolah Imam Ahmad rahimahullah tawaqquf, diam dalam perkara seperti ini. Wa kariha, dan dia tidak suka al-khaud bihi, berdalam-dalam dalam hal seperti ini. Ya. Maka oleh karena itu seorang yang terkena sihir telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengobatan yang paling baik. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum terkena sihir sudah diberi benteng. Membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca ayat kursi pagi dan sore, obat sebelum terjadi. Membaca falak annas ikhlas sebelum tidur 3 kali diusapkan ke tubuhnya, ditiupkan ke telapak tangannya, diusapkan, benteng dari sihir. Barakallahu fiik. Sebelum terjadi. Demikian pula tak kalah sudah terjadi. Beliau menuntun bagaimana agar seorang itu terlepas dari sihir dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun praktek seperti ini, Imam Ahmad barakallahu fikum seolah beliau itu tidak mau berdalam-dalam hal seperti ini, menunjukkan tidak sukanya beliau. Yang kedua, dalam hadis ini penjelasan an-nusrah min amalis syaitan. Qauluhu, apa yang dimaksud nusrah, melepaskan sihir dengan sihir, itu termasuk perbuatan syaitan. Dulu orang jahiliyah, kata Imam Ibnu Qasim di dalam kitabnya beliau Syarah Kitabut Tauhid, kanal jahiliyah, adalah orang jahiliyah dulu, yasnaunaha, mereka melakukan nusrah, hiya min amali syaitan, lalu mereka melakukan dengan praktek syaitan, au biwasitati syaitan, atau menggunakan perantara syaitan, di annahum, dikarenakan mereka, nam yansuruna anil mashur bi ashar. Karena orang jahiliyah dulu membaca menghilangkan sihir dengan cara melakukan sihir. Nah, dayib. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Nabi SAW, hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Ay min amali alladhi ya'muru bihi syaitan. Artinya nusrah yang dilakukan orang jahiliyah itu termasuk perbuatan yang diperintahkan setan. Wayuhi bihi, dan diwahyukan. Ya. Lianna syaitana ya'muru bil fahsya wa yuhi ila auliyaihi bil munkar. Karena yang namanya setan menyuruh, menginstruksikan kepada siapa? Wali-walinya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Seperti dalam surat An-Nur. Surat An-Nur Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman. Itulah surat An-Nur ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu selalu menyuruh kepada para wali-walinya. Apa itu perintahnya? Memerintahkan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dianggap kemajuan. Kamu orang maju ini, orang modern ini. Ternyata perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melakukan liwat homo dikira mereka orang yang modern. Dibisiki oleh setan hal tersebut, barakallahu fikum. Maka marilah, jangan sampai terlena dengan bisikan-bisikan setan yang indah. Ternyata itu kebodohan. Karena mereka selalu memberikan wahyu, bisikan-bisikan jahat untuk kita semangat melakukan perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah melarang perbuatan keji dan mungkar. Bahkan kita sholat 5 waktu. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Kalau orang sudah jauh dari ibadah sholat, dia akan dihasung oleh setan untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain dengan ringan. Sampai akhirnya berbuat syirik pun dianggap ringan. Barakallahu. Maka mari kita tegakkan sesuatu yang mendorong kita untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar, sholat di antaranya. Karena setan selalu bisiki kita untuk malas sholat, meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Padahal itu merupakan perkara yang akan mendorong kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Baik. Selanjutnya, wa hadza yaghni an qawlihi innaha haram. Nah, kalau nusrah itu perbuatannya setan, kalau begitu apa kata Syekh? Wa hadza yaghni, ini cukup. Cukup untuk dikatakan innaha haram. Berarti nusrah itu hukumnya haram. Bal huwa asyaddu, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih dari itu, lebih keras lagi. Karena bisa mengantarkan syirik. Li'annaha nasabatha lisyaiton, karena disandarkan kepada perbuatan syaiton. Fitakbihiha ablah fitnabkhiha wa tanfiri minha, lebih untuk seorang menunjukkan jelek dan untuk meninggalkannya. Wa dalalatun nusus ala tahrim, dalil menunjukkan tentang haramnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.